Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya ikhwati fillah a'azani wa jazakumullah, kita masih dalam penjelasan tentang makna hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hijrah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam urusannya adalah berat. Jalan untuk menuju hijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah jalan yang terjal, jauh bagi orang yang tidak ada kerinduan padanya. Ba'id ala kaslan audi malalah. Jalan menuju hijrah kepada Rasul itu jauh bagi orang yang malas atau orang yang mudah bosan. Wa amma 'alal mustaq fa huwa qarib. Adapun bagi orang yang hatinya dipenuhi dengan kerinduan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, maka meskipun sejauh apa jalan yang dia tempuh akan terasa dekat. Hijrah kepada Rasul ibaratnya, kata Ibnu Qayyim dalam pertemuan yang lalu sudah beliau jelaskan, ibaratnya adalah cahaya yang berkemilau, yang terang, sementara kita sendiri yang membuatnya gelap. Hijrah kepada Rasul ibaratnya purnama yang menerangi ufuk timur dan belahan ufuk barat bumi, namun kita yang menjadi mendung yang menghalanginya, menjadi debu yang menutupinya. Hijrah kepada Rasul adalah mata air yang tawar, segar, jernih, namun kita yang justru membuatnya keruh. Maka perlu kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, koreksi diri, mengoreksi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan sudahkah kita menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya? Apakah kita benar-benar sebagai hamba yang benar-benar berhijrah kepadanya, atau justru berhijrah meninggalkannya? Maka perlu kita mengetahui definisi hijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Definisi hijrah kepada Rasul diterangkan oleh beliau adalah safarun nafas atau safarul fikr. Hijrah kepada Rasul itu ibaratnya seperti perjalanan jiwa atau petualangan pemikiran dalam setiap masalah, dari masalah-masalah keimanan, setiap tahapan dari tahapan-tahapan hati, setiap kejadian dari kejadian-kejadian hukum, menuju kepada tambang petunjuk, menuju kepada sumber cahaya yang diambil dari lisan as-sadiqul masduq, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, petualangan jiwa kita, petualangan pemikiran kita dalam satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan keimanan itu harus merujuk kepada tambang petunjuk, harus merujuk kepada sumber cahaya, harus merujuk kepada dalil, baik dari kitabullah maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah yang sahihah. Itulah hakikat hijrah. Kapan kita dihadapkan pada dalil? Kapan kita dihadapkan pada hujah? Maka di saat itu petualangan pemikiran kita harus berhenti. Harus menerima, harus pasrah dengannya, harus tunduk dan patuh dengannya. Maka di saat itu kepentingan jiwa, egoisme harus kita singkirkan untuk bisa mewujudkan makna hijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena apa yang keluar dari lisan as-sadiqul masduq Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah jalla wa as. Allah menyatakan tentang beliau alaihi salatu wassalam, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia Muhammad itu tidak pernah berbicara berdasarkan atau bersumber dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan utitul Quran wa misluhu ma'ahu, aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisal Quran yang sama-sama wahyu dari Allah adalah hadis-hadis beliau yang sahih. Yang dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam kita bisa beribadah dengan benar. Kita bisa berakidah sahihah yang jauh dari akidah batilah. Yang darinya kita bisa berakhlak dengan akhlakul karimah. Maka setiap masalah yang sudah diterangi oleh cahaya risalah itu yang harus kita pegangi. Kalau tidak, maka buang jauh-jauh masalah tersebut ke lautan kegelapan. Karena tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Maka ketika seorang dihadapkan kepada masalah yang sudah jelas bimbingan cahaya risalah, artinya ketika kita dihadapkan pada masalah yang sudah jelas hukumnya, dalilnya dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sahihah, maka itu yang harus kita pegangi. Kita harus taslim, pasrah. Nah, kita harus patuh, kita harus tunduk. Jauhkan jiwa dan juga segala keinginan-keinginan yang bertentangan dengannya. Wa kullu sahidin adallahu hadzal muzakkis sadiq wa ila fa'udahu min ahli raib wat tuhaman. Maka setiap saksi yang diterima persaksiannya adalah siapa yang sudah direkomendasi oleh al-muzakkis sadiq, yang punya kewenangan untuk merekomendasi dan yang jujur, yaitu as-sadiqul masduq Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka selain yang direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka anggaplah dia termasuk orang-orang yang ahlur raib wa tuhma, itu orang-orang yang diragukan, orang-orang yang tertuduh. Inilah definisi hijrah. Yang intinya, sebagai seorang muslim yang berakhlak baik bersama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menerima hukum Allah, baik dalam Al-Quran maupun yang tersampaikan lewat lisan Rasulnya yang mulia, dengan pembenaran, dengan penuh penerimaan, dengan adanya upaya untuk mengamalkannya semampu mungkin, tanpa membantahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa menentangnya. untuk bisa mewujudkan makna hijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Segala tabiat kita yang mengajak untuk bertentangan dengannya, buang jauh-jauh ke lautan kegelapan. Segala adat istiadat yang bertentangan dengannya, tinggalkan sejauh-jauhnya, karena enggak ada manfaatnya. Kata al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, "Fama lil muqimi fi madinati tibaihi wa awaidihi al-qatin fi dari murabbahu wa maulidahu wa maulidihi al-qailu inna ala tariqati abaina salikun wa inna bihablihim mutamassikun wa inna ala atharihim muqtadun." Maka apa yang akan didapatkan oleh orang yang tetap bersikukuh untuk tinggal di negeri tabiatnya, dan juga tinggal di negeri adat kebiasaannya, adat kebiasaannya, atau yang meninggalkan negeri tempat tumbuhnya atau tempat kelahirannya. Ada yang menyatakan, "Sesungguhnya kami di atas jalan nenek-nenek moyang kami, kami menempuh. Wa inna bihablihim mustamsikun, dan terhadap tali mereka kami berpegang teguh. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami terhadap jejak-jejak mereka kami akan mengikuti. Wa mali hadil hijrah." Kalau orang itu bersikukuh untuk memegangi kemauan tabiatnya yang pada dasarnya bertentangan dengan nas, baik dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, atau kalau dia bersikukuh untuk memegangi adat istiadat di negerinya yang bertentangan dengan tentunya bimbingan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, apa faedah dari hijrah yang kita inginkan? Kalau kita dalam kondisi senantiasa demikian, senantiasa taklid kepada jalan yang telah ditempuh, tradisi yang telah ditempuh oleh leluhur kita, nenek moyang kita, meskipun bertentangan dengan nas, dengan wahyu dari kitabullah maupun sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang akan kita dapatkan ketika terus kita memegangi, atau bahasa Jawanya ngugemi, tradisi leluhur, mengikuti jejak mereka? Nah, untuk apa hijrah yang demikian itu? Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Qad alqa kullahu alaihim wastanada fi ma'rifati tariqi najatihi wa falahihi ilaihim." Yang dia sungguh telah melemparkan bebannya kepada mereka, menyandarkan dalam mengenali jalan keselamatan dan keberuntungannya itu hanya kepada mereka. Muqtadiran bi anna ra'yahum lahu khairun min ra'yihi nafsihi wa ana dununahum wa ara'ahum awsakum min dunihi wa hadasihi. Bersamaan dengan itu dia beralasan bahwasanya pemikiran leluhurnya, tradisi-tradisi mereka itu lebih baik daripada pemikiran dia sendiri. Bahwasanya praduga mereka dan pendapat-pendapat mereka lebih kuat dari praduga dan pendapatnya sendiri. Artinya Kalau seorang itu sudah terbelenggu dalam kejumutan, dalam taklid, maka yang dia pandang senantiasa itu hanya pendapat leluhurnya, pendapat nenek moyangnya. Pokoknya ya kami ngikut jejak-jejak mereka, pokoknya yang kami ugemi ya pendapat-pendapat mereka, pokoknya mereka itu lebih baik dari kita, dan seterusnya. Tanpa melihat hakikat apa yang mereka itu berada di atasnya. Apakah ajaran mereka, amalan mereka itu sudah mencocoki bimbingan kitabullah ataukah sunnah, dia enggak peduli. Kenapa? Sampai muncul pemikiran yang demikian itu. Kata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Law fatasta an masdari hadhil kalimah la wajadtaha sadiratan anil ikhlat ila ardil bitalah mutawallidah baina baghlil kasli wa zaujatihil malalah." Maka kalau kamu periksa sumber munculnya gagasan yang semacam ini, niscaya kamu akan dapati hal itu muncul karena seseorang itu lebih condong untuk memilih kekal di negeri yang penuh dengan kepalsuan, yang lahir dari keledai malas dan istrinya yang senantiasa penuh dengan kebosanan. Artinya itu semua muncul, pendapat-pendapat tadi muncul itu karena dorongan hamba ketika seorang itu lebih cinta kepada dunianya. Sehingga dia menyepelekan, melalaikan kehidupan akhiratnya. Akhirnya muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi. Dia akan mengabaikan bimbingan dari nas, dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wal maqsud anna hadhil hijrah fardu ala kulli muslimin wa hiya muqtada shahadati anna Muhammadan Rasulullah kama annal hijratal ula muqtada shahadati an la ilaha illallah. Maka ringkasnya bahwasanya hijrah kepada Rasulullah, hijrah ini adalah hijrah yang hukumnya itu wajib bagi setiap muslim. Dan ini konsekuensi dari ikrar kita, persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita harus mentaati apa yang beliau perintahkan, mentaati apa yang beliau larang untuk kita tinggalkan. Dan agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Kalau kita memiliki pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul, maka buang jauh-jauh pemikiran kita. 6. Campakkan pemikiranmu itu ke laut kegelapan atau ke balik tembok. Artinya buang pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Intinya ketika kita dihadapkan kepada bimbingan dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita enggak boleh mengedepankan pendapat, enggak boleh mengedepankan perasaan, enggak boleh. Di antara golongan yang sesat, karena di antara mereka ada yang lebih mengedepankan pendapat-pendapat pribadinya dibanding dengan nas, sehingga mereka memiliki kaidah idza ta'aradu bainan naqli wal aqli kudimal aqlu ala nasi. Kalau bertentangan antara nas dengan akal, menurut mereka yang didahulukan harus akal, pokoknya nas dibuang. Ini kaum aqlaniyun. Yang lainnya mereka memiliki kaidah idza ta'aradu bainad dzauqi wan naqli kudiman dzauq ala naqli. Kalau bertentangan perasaan dengan nas, ya yang harus saya depankan adalah perasaan. Tinggalkan nas. Dari dua kaidah ini akan membawa kepada kebatilan. Nah, seorang ketika dihadapkan dengan nas, dia terbawa dengan perasaannya. Kalau menurut saya kok begini-begini, bagusnya kayaknya kalau begini-begini. Nah, akhirnya apa? Dia lebih mengedepankan perasaannya dibanding dengan harus mengikuti bimbingan nas dari Alkitab dan As-Sunnah. Ini yang banyak terjadi pada kaum sufi. Nah, orang-orang sufi lebih mengedepankan perasaan dibanding dengan nas. Padahal konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tadi kita harus mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Berhenti pada perkara yang beliau mengharuskan kita untuk berhenti. Berjalan pada perkara yang beliau mengharuskan kita untuk berjalan. Artinya kita mencukupkan dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita dihadapkan dengan pendapat yang bertentangan dengan bimbingan beliau, buang pendapat yang bertentangan. Kalau kita dihadapkan dengan perasaan yang bertentangan dengan bimbingan Rasul, buang perasaan kita. Jangan mengedepankan pendapat manusia di hadapan nas. Jangan terbawa perasaan ketika kita dihadapkan dengan bimbingan dari kitabullah, dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun hijrah yang pertama, itu merupakan konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Hijrah ila Allah. Wa an hatainil hijratain yus'alu kullu abdin yaumal qiyamah wa fil barzah wa yutalabu bihima fid dunya wa huwa mutalabun bihima fid duwari tsalatsah dari dunya wa daril barzah wa daril qarar. Maka tentang dua hijrah ini, setiap hamba nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Di alam barzah kita akan ditanya tentang dua makna hijrah ini. Dituntut kita untuk bisa merealisasikan keduanya di dunia. Maka dia dituntut untuk bisa mewujudkan kedua hijrah ini, hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasul, di tiga negeri. Negeri dunia, alam barzah, dan alam akhirat, negeri kelanggengan. Di dunia kita dituntut untuk mewujudkan tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, memberikan ibadah hanya kepada Allah. Kita dituntut untuk ittiba kepada Rasul dalam setiap urusan. Demikian juga di alam barzah kita ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Demikian juga di akhirat. Nah, yang bisa memberatkan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung nanti adalah amal kita. Ini yang terpenting, yang harus kita jalankan. Insya Allah, ini sebagai penutup kajian sore hari di bulan yang penuh dengan berkah ini. Adapun materi yang tersisa insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lainnya atau pada kesempatan yang lainnya. Bi'inillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.